Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma ma ba'd. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Syekh Al-Basam rahimahullah taala. Kita pada pertemuan yang lalu telah selesai membaca hadis yang ke 140. Maka pada pertemuan ini kita masuk pada hadis yang ke 141. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala al-hadis al-hadi wal-arba'un ba'dal mi'ah عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متواكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء tasaddaqna fa inna kunna aktsara fa inna kunna aktsaru hatta bi jahannam wa qamat imra'atun min sitati nisa saf'aul khaddain fa qalat lima ya rasulullah qala li anna kunna tukthirna zakah wa takfurna al-ashir qala faja'alna yatasaddaqna min hulihinna yulkina fi sawbi bilal min aqratihinna wa khawatimihinna rah muslim. Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku hadir menyaksikan bersama Rasulullah SAW, itu hadir menghadiri momen Rasulullah SAW di hari Id. Wabada abi sholah, maka beliau memulai di momen hari Id tersebut, dari yang beliau hadir, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu memulai sholat qoblal khutbah, sebelum khutbah, sehingga sholat Id itu yakni barakallahu fikum adalah dengan sholat dulu baru khutbah. Kemudian bila adzanin wala iqamah, sholat Id itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tsumma qama mutawaqian ala Bilalin. Kemudian beliau berdiri setelah sholat sambil yakni berpegangan, bersandar kepada Bilal. Sehingga di sini bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Id tidak membawa tongkat. Adapun di dalam beberapa riwayat ketika sholat khutbah Jum'ah, beliau bersandar kepada tongkat. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, apakah tongkat itu termasuk sunnah di dalam khutbah Jum'ah atau bukan. Kemudian barakallahu fikum, beliau memerintahkan untuk takwa kepada Allah di dalam khutbahnya dan memotivasi umat untuk mentaati Allah. Beliau wa'adha yakni memberi mau'idhah, wejangan-wejangan kepada manusia. Wa dzakarahu, memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Jadi isi khutbah mengingatkan taat, mengingatkan takwa, memotivasi ketaatan dan memberikan wejangan, nasihat dan memberi peringatan. Ini materi khutbah. Secara global garis besar adalah itu. Jangan tinggalkan wasiat taqwallah, kemudian sampaikan, dimotivasi untuk mengerjakan ketaatan, diberi wejangan, diingatkan hari akhir, dan lain sebagainya, keikhlasan, dan lain sebagainya, dan diberi peringatan. Di dalam peringatan ini termasuk dalamnya adalah ancaman, sehingga masuk padanya terhib, bukan sekedar terhib. Kemudian setelah itu beliau berlalu jalan sampai mendekati jamaah wanita. Maka di sini menunjukkan pisah dan jauh. Jamaah wanita itu butuh jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai ke dekat jamaah wanita. Kemudian memberikan nasihat, wejangan, mengingatkan mereka. Dan diantara yang diingatkan beliau, wahai sekalian para wanita, bersedekahlah, karena sungguhnya kalian mayoritas penduduk jahanam. Dari sini wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, jamaah pengajian banyak ibu-ibunya, sergap ibu-ibunya, dimanapun. Iya, sergap geruduk sana, geruduk sini. Maka berdirilah seorang wanita min sitatinisa. Sitatinisa termasuk gharib. Di sini gharib hadis sitatin nisa bikasri sin, kata Syekh Al-Basam, wa fathhi ta sitah al-mukhaffafah tanpa tasdid sitah ay jalisah wastihinna, jalisatu wastihinna, yang duduk di tengah-tengah jamaah. Ini bukan di saf belakang, bukan di saf depan, tapi di saf tengah berdiri wanita ini. Saf'a'ul khaddain, saf'a'ul khaddain, qala fil muhkam, dikatakan di kitab Al-Muhkam, safa'u, safa'u itu tunggalnya dari safa, na'am, safa. Artinya adalah sawadu wasuhu, hitam campur kuning, kemerah-merahan, khodain pipinya. Dari sini barakallahu fikum, ada yang menyatakan ini wanita tidak pakai cadar. sehingga kelihatan pipinya yang merah. Dia menyatakan sebelum turun ayat tentang jadar. Dan untuk menyatakan sebelum turun atau sesudah, maka barakallahu fikum perlu tarikh, perlu penanggalan, perlu tahun sejarah dicatatkannya. Sehingga ini yang menjadi dalil pula bagi Syekh Albani barakallahu fikum untuk berpendapat sunnahnya hijabul mar'ah, cadar itu. Bagian ulama yang mewajibkan ini sebelum turunnya ayat tentang cadar. Kemudian kita tidak membahas itu, tapi kita membahas inti dari apa yang ada pada hadis ini. Wanita ini berdiri kemudian bertanya, lima ya Rasulullah. Lima di sini adalah istifham, sebagaimana dijelaskan di akhir itu. Ya, ini lima aslinya ada lima, ada alifnya. Dihapus alif. Min mal istifhamiyah. Bisa babil lam. Ya, ini karena dihilangkan alifnya dari ma istifhamiyah kan ma hadha, dengan sebab masuknya lam di situ. Jadi boleh ketika ada lam, ma istifhamiyah itu dihilangkan alifnya. Ma hadha bisa jadi lima hadha, alifnya tidak ada. Kenapa? Ada kemasukan bisa babi lam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna kunna tukhirna zakah. Karena kalian itu wahai wanita banyak mengeluh. Mudah mengeluh. Padahal keluhan itu dibenci oleh Allah. Mengeluhkan suatu keadaan, kejadian, mengeluhkan takdir Allah. Menunjukkan dia berat menerima takdir Allah. Juga watakfurnal ashir. Sering kufur, tidak tahu terima kasih kepada suami. Sakah ya bifathisin. Asyakah dengan fathahnya shin. Walqasru, ada di situ alif maksuroh. Kemarin ada pembahasan maksuroh dan mangkus ya, di depan musola. Para ulama nahwu membahas. Ini alifnya maksuroh. Bimakna shikayah. Maknanya sakah itu sikayah, wahia sakwa, adalah sakwa, keluh kesah, mengadu. Adapun kufur terhadap suami, nanti akan ada penjelasannya. Ini sifatnya wanita. Sifat ini kalau tidak dipimpin oleh rijal qawam berkembang, tidak dipimpin oleh seorang suami yang tegas dan memang punya sifat pemimpin, terus ngeluhkan ini kurang, itu kurang, syukurnya tidak ada, nuntut terus. Kalau dibiarkan bisa jadi bahan bakar neraka dia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, tidak tanya lagi kenapa, mana buktinya kami sering mengeduh, mengeluh, mana buktinya kami banyak kufur kepada para suami. Indah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini, para wanita ini introspeksi diri dan mengakui. Maka langsung kata Jabir, mulailah mereka bersedekah dari perhiasan yang mereka sedang pakai. Mereka melemparkan perhiasan itu ke pakaiannya Bilal, yakni sorbannya. Baik dari antingnya, akratihinna, akratuhunna huwa jam'u kurtun, bidhamil qaf kurtun, wa ma yu'allaq bisahmatil udhun, apa yang dipasang di cuping telinga, anting, lepas. Apa yang bisa untuk sedekah? Kita ini banyak penghuni neraka, langsung lepas. Apa untuk menyelamatkannya? Nabi SAW katakan, untuk banyak sedekah. Wah, akhirnya ada yang lebar ini. Wa khawatimihinna, cincin-cincinnya lepasin. Ya, nah, yakin ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau bertanya apa sebabnya banyak kufur kepada suami, banyak mengeluh, iya, mereka akui, iya, ada pada mereka. Maka akhirnya lepasi semua perhiasan yang sedang dipakai untuk bersedekah. Inilah bukti sami'na wa ta'na. Tidak ada kamusnya para sahabat maupun sahabiah. Nabi SAW perintahkan saat itu, kemudian nanti dulu. Tak mikir dulu, besok-besok lagi. Entah. Apa yang bisa dengannya bersedekah? Ya, cincin yang dia pakai lepas, lempar. Anting yang mereka pakai lepas, lempar langsung untuk sedekah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Basam, mutawaqian. Apa itu mutawaqian? Mutahamilan, bersandar. Yang Nabi SAW ketika itu memang berdiri setelah sholat dan lama, maka beliau betul pegangan. Adapun hatha maknanya harobo, memotivasi. Adapun lima tadi sudah penjelasannya, dan kalimat yasodok naam yatasodakna min khuli, al khuli jamu khuli, khuliyi jamaknya dari khuliyi atau khuli. Wa huwa ma yattahidu lizinah minal ma'adin al-karimah. Khuli itu maknanya adalah apa yang digunakan untuk hiasan dari ma'adin, yakni tambang al-karimah yang berharga, mulia. Emas, perak. Al-makna al-ijmali, makna ijmal dari hadis ini. Shala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatal aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya salat aid. Bila adzanin laha wala iqamah, tanpa adzan, tanpa iqamah. Tidak pula dengan yang semisalnya. Tidak ada ucapan soluli idul fitri jami'atan rahimakumullah. Tidak ada. Salatu jami'an, tidak ada. Yang ada imam menghadap makmum. Sawu sufu fakum, luruskan saf-saf kalian. Ini cukup seperti itu. Tidak perlu Bilal. Bilal saja tidak seperti itu. Maksudnya Bilalnya Rasulullah SAW. Bilal yang di sini disebut Bilal karena katanya sebagai Bilal kan, Mu'adzin dan lain sebagainya. Ternyata Bilal saja enggak. Solu lil Idil Fitri. Nah, enggak. Kemudian barakallahu fikum. Wala iqamah, qomat juga tidak. Falama faragha minas salati khotabahum. Ketika sudah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, mengkhutbahi mereka. Fa amarahum bitaqwallah. Beliau perintahkan dalam khutbahnya untuk takwa kepada Allah. Sehingga benar orang yang memulai khutbahnya, usikum bitaqwallah. Benar, memang begitu khutbah. Itu bukan kebiasaan, itu sunnah, ibadah khutbah. Bifi'lil awamir wajtina bin nawahi. Inti dari takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Waluzumi ta'atillah fisirri wal alaniyah. Diingatkan untuk senantiasa kokoh, kontinu mentaati Allah dalam keadaan tersembunyi dari pandangan manusia. Wal alaniyah, atau dalam keadaan dilihat orang. Wa ayatadzakaru wa'dallah wa wa'idah. Dan hendaknya mereka, yakni barakallahu fikum, diingatkan agar supaya ingat pada janji Allah yang membuat dia semangat, atau ancaman Allah yang membuat dia takut pada maksiat. Liyata'adhu bilrohbah warohbah. Dan memberikan wejangan Nabi SAW agar mereka bisa mengambil pelajaran dengan apa yang Nabi SAW takuti mereka dan apa yang Nabi SAW motivasi mereka. Walikau ninisa fi ma'zalin anirijal bihaisu la yasma'nal khutbah. Dan karena posisi jamaah wanita ketika itu di tempat yang sangat terpisah jauh dari jamaah laki-laki, ketika seperti itu kondisinya tidak dengar khutbah. Tidak dengar khutbah. Maka wa kana harisan alal kabir wassaghir ra'ufan bihi musafikan alaihi ittajaha ila nisa wa ma'ahu Bilal. Dan beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat semangat untuk menasihati orang yang sepuh, anak kecil, lemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka. Ini sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah di tengah-tengah umat. Baik sama anak-anak yang kecil, orang yang lebih tua, sama orang yang sebaya, termasuk sama wanita. Maka Nabi pun mendekat menuju ke arah para wanita. Maka di sini kita tahu untuk sekarang ini tidak perlu. Kenapa? Khutbah dari atas mimbar dengan mik. Jamaah pria wanita dengar semua. Ini sunahnya habis khutbah ini ada khutbah kedua Ustaz, mengamalkan sunah di jamaahnya wanita. Dulu tidak dengar mereka karena jauhnya. Lo sudah dengar, tidak perlu. Tujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang beliau nasihatkan karena mereka belum dengar. Maka di sini beliau bersama Bilal, tidak sendirian. Fawa'adhahunna wa dhakarhunna wa khassahunna biziyadah mau'idhah wa bayyana lahunna annahunna akthar ahlan nar. Beliau memberikan wejangan kepada mereka. Sama yang diwejangkan di jamaah laki-laki. Beliau juga memberikan peringatan. Tapi ditambah kekhususan untuk mereka, ditambahi wejangan tambahan, penjelasan baginya. Kalau mereka itu mayoritas penduduk ahli nar, wanita itu. Maka tugasnya para suami dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum narah. Ini bahaya ini, wanita ini. Sampai-sampai Nabi SAW jelaskan mayoritas penduduk neraka. Sampai-sampai Allah katakan orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum narah. Disebut ahli, karena asalnya ahli itu zaujah. Istri. Dan sebagaimana dikatakan Syekh Sya'di, wa man tahta riayati, termasuk ahli pula orang-orang yang di bawah pengawasan. Maka di sini istri yang utama, ahli. Kemudian Nabi SAW jelaskan anatari najatihinna minha as-sodaqah. Dan jalan untuk menyelamatkan mereka, para wanita ini, dari neraka adalah sedekah hujan. Menyelamatkan helm cukup 2 atau 3 orang, menyelamatkan milik saudara-saudaranya pula, jaket, kaos. Jadi ternyata jalan keselamatan para wanita untuk selamat dari neraka, beliau katakan di sini, tasadakna, bersedekah. Karena di antara keutamaan sedekah di sini dikatakan li'annaha tudfi'u ghadabi rabb, memadamkan murka Allah. Dalam penjelasan para ulama, tudfi'ul khatimah kama tudfi'ul ma' nara. Sedekah memadamkan api dosa, api neraka, sebagaimana air memadamkan api. Maka barakallahu fikum, kabar ini ditanggapi oleh salah seorang wanita yang Allah gerakkan. Wanita yang lainnya sudah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, ya sudah, kita ini banyak menjadi penghuni neraka dan secara selamatnya banyak bersedekah. Yang satu Allah gerakkan supaya para wanita tahu apa sebabnya mereka banyak menjadi penghuni neraka. Dari sisi ibadah kadang suaminya kalah. Dia bangun, suaminya tidak bangun. Dia banyak ibadah sunnah ini, sunnah itu, suaminya tidak. Dia banyak taklim, ibu-ibu pengajian banyak. Suaminya tidur di rumah. Tapi kenapa seperti ini? Maka Allah gerakkan satu orang. Faqamat imra'atun jalisah fi wastihinna. Wanita yang duduk di tengah-tengah mereka, tidak di belakang, tidak pula di depan, berdiri. Wasa'alathu an sababi kaunihinna akthar ahli nar. Dan bertanya tentang kondisi mereka yang menjadi sebab menjadi mayoritas penduduk neraka. Liyatadarakunna dhalik bitarkih. Supaya mereka tahu sebab tersebut dan bisa meninggalkannya. Maka Nabi SAW menjawab, li anna kunna tukfirna sakah wal kalam al makruh, karena engkau para wanita banyak mengeluh, mudah mengeluh. Kalau kita ya kondisi dikeluhkan, ekonomi dan yang lainnya, seringnya mengeluh. Laki-laki bertindak ini dan itu karena keluhannya tidak tahan, dikeluhi terus. Apalagi yang tidak terbimbing oleh agama, pulang ke kasih anyar lewat, satu pintu sudah kuno, dua pintu zamane mesin cucinya itu, dua tabung, satu tabung yang sekarang ini, dua tabung gak usung bisa. Keluh lagi ya, rata naik tambah, mesin cuci, awannya panas, kulkas, AC, keluhannya masya Allah banyak. Wal kalam makruh, banyak bicara yang dibenci oleh Allah. Bicara tinggi sama suaminya, benci oleh Allah. Ayam masuk saja bisa keluar kata-kata tidak beres. Ayamnya siapa? Orang ajar benar. Oh, ayamnya si Fulan. Pantes kayak yang punya. Maka barakallahu fikum, disebut ayamnya, disebut yang punya, dijelekkan pula. Sambil dibanding sendal. Ayam. Lalat banyak, mengeluh lagi. Lalat. Mulutnya sih komentar. Lalat. Angin, debu. Debu, angin, nyapu, bola bali, larapan, oke, okay, ya. Sambil ngomong, sambil mengeluh. Watajhadna al-khairal kathir idha qasara alaikuna muhsin maratan wahidah. Ya, ini sering mengingkari kebaikan yang banyak yang telah diberikan suaminya. Jika dirasa kurang oleh dia dari orang yang berbuat cuma sekali. Dia kebetulan diberi sama seorang. Ah ini loh, kalau beri itu segini, gak kayak kamu. Padahal orang ini cuma sekali beri dia. Tapi hilang pemberian suami yang banyak itu. Dibaiki sekali sama orang, hilang. Baiknya suami bertahun-tahun. Kamu gak pernah nyenengkan saya. Kemarin ketawa itu sedih, sudah tidak ingat. Nyenengkan itu kayak si Fulan itu, padahal mereka sekali-kali itu bawa ke orang kritis, bawa ke batu, batu jongol, orang-orang itu senangnya sama. Al-Muhim, wanita seringnya seperti itu. Dan itu yang menyebabkan mereka jadi banyak penghuni neraka. Dan kalau kita teliti, kebanyakan wanita seperti itu. Mudah mengaluh, kurang bersyukur. Sehingga nuntut, terus beban, terus. Kalau suaminya tidak kawan, larut. Sikil dadi sirah, sirah dadi sikil bahasanya. Ngoyo ripe. Wala makanan nisa usahabah, sabaqat ilal khair wa ilal ibti'at amma yaghdabullah amma yughdibullah na'am amma yughdibullah akhadna yatasaddaqna bi khulihinna alati fi aydihinna wa adani wa adanihinna min al khawatim wal qurud yukin dalik fi khujri bilal mahabbah fi ridwanillah wabtigha ma indah. Maka ketika kondisi para wanita sahabiyah radhiyallahu taala anhunna jami'an, mereka adalah wanita-wanita yang bersegera kepada kebaikan dan bersegera untuk menjauh dari apa yang Allah murkai, langsung bersedekah mereka dengan perhiasan yang sedang mereka pakai. Fi aidihina yang ada saat itu, maksudnya bukan cincin tok, yang ada pada saat itu yang mereka pakai di tangan-tangan mereka ataupun di telinga-telinga mereka, dari cincin maupun anting, gelang maupun anting, dilemparkan semua itu ke yakni kantongnya Bilal, yakni dari sorbannya yang dibuat tadi masuk di situ banyak, karena cintanya kepada ridha Allah dan mencari apa yang ada di sisi Allah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka. Kalau kita lihat barakallahu fikum, apalagi kalau wanita benar-benar meyakini berbagai ibadahnya dan lain sebagainya, semangat sana semangat sini, terkadang dia barakallahu fikum melakukan suatu kesalahan yang besar melebihi kebaikan yang mereka kerjakan, yakni tidak mensyukuri pemberian suami. Pada setiap yang diberikan suami kepada istrinya, satu suapan nasi itu sedekah. Orang yang paling mendapat banyak sedekah suaminya istri, tapi ternyata paling sering dikufuri nikmat-nikmatnya. Bahkan tidak melihat kalau sudah keluar keluh kesahnya, kata jeleknya, kufur terhadap apa yang diberikan oleh si suaminya. Maka yang seperti ini tidak bisa dibiarkan sebagai orang yang dapat tugas menyelamatkan mereka dari api neraka. Arahkan banyak sedekah. Atau diajak bersama kita untuk banyak sedekah. Nah, karena sedekah tadi bisa memadamkan murka Allah, bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan air. Sebagaimana air memadamkan api. Artinya api segede apapun, air memadamkannya. Dosa sebesar apapun, air memadamkannya. Sedekah memadamkan api. Memadamkan api dosa sebesar apapun dosa tersebut. Maka Nabi SAW perintahkan, sedekahlah kalian. Sungguhnya kalian mayoritas penduduk neraka, sedekahlah kalian. Maka ini termasuk hadis berbicara tentang keutamaan sedekah. Termasuk laki-laki ketika bersedekah, ada donasi ini, donasi itu, bisa sampai habis semua dosanya, padam dengan sedekah jariah ataupun langsung kepada person-person yang membutuhkan. Nah, maka barakallahu fikum, dengan hati sini pula sedekah itu keutamaannya memadamkan api dosa. Karena wanita yang banyak penghuni neraka, karena banyak dosanya, keluh kesahnya, kufurnya sama suami, dengan sedekah bisa selamat. Maka ini hendaknya memotivasi kita untuk bersedekah, dan tidak harus sedekah itu banyak. Soalnya ada donasi ini butuh sekian ratus juta. Kita 5.000 setiap minggu kita kumpulkan. Ada 50, kita bawa 50.000. Atau sebulan 5.000 berapa? Kali 30 hari. 150 bawa. 5.000 setiap bulan 150. Pembangunan selesai 2 tahun. Ya, kalikan sendiri. Setiap bulan 150. Lumayan. Tidak harus banyak. Bahkan kita pun tidak malu bahwa 5.000 saya. 5.000. Butuhnya dana berapa tuh? 300 juta. Saya ikut tahun. Berapa? 5.000. Tidak ada yang mengetawakan. Tidak ada yang menanya 5.000 mau masuk surga. Bisa. Sedekah. Bukan nilainya. Fattakin nar walau bisa kitamer. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh korma. Separuh korma itu tidak lebih dari 5.000. Beli 5.000 dapat banyak korma. Separuhnya bisa menyelamatkan dari neraka. Masuk dakwah ini. Berarti ini hadis ini keutamanya untuk orang-orang kaya. Siapa yang bilang? Kita tidak bisa sedekah. Kalau sama sekali tidak punya harta, tidak bisa sedekah walaupun separuh koma. Au bikalami thayyib. Baik ngomongnya. Kalau tidak bisa sedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga motivasi kita lebih-lebih di situasi yang banyak donasi, pembangunan. Nah, gimana lagi? Anak-anak butuh tempat untuk belajar. Situasi donasi orang sakit, hewan sakit. Jadikan itu lahan untuk memadamkan api-api dosa kita yang juga banyak setiap hari kita lakukan. Semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki, kemurahan hati untuk berderma, dan menjadi amal kebajikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.